Mitra Bisnis, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta mulai tahun depan berencana menerapkan sistem nomor polisi genap ganjil untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Dengan sistem itu, nantinya nomor genap hanya akan diperbolehkan beroperasi pada hari-hari tertentu. Begitu pula sebaliknya. Sudah bertahun-tahun Pemda DKI dan Polda Metro mencari solusi mengurangi kemacetan Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif JNE, Johari Zain. Pak Johari, apa komentar Anda mengenai rencana itu? Iya, kalau menurut saya, mass transportation itu adalah salah satu solusi yang paling tepat untuk menjadi perhatian kita ya. Jadi kalau memang ada angkutan umum yang mudah dan nyaman, saya yakin banyak sekali para pekerja itu akan bisa memanfaatkan. Karena kita bisa lihat contohnya sendiri, kereta api sekarang sudah jauh lebih nyaman dari sebelumnya dan kita melihat masyarakat kita sudah berbondong-bondong menggunakan kereta api. Saya rasa itu harusnya menjadi solusi. Jadi bukannya mencoba mengurangi kendaraan dengan pengaturan nomor. Karena kalau ada kebutuhan, mau tidak mau para pengguna jalan itu ya mencari solusinya. Mereka tentu harus barangkali memiliki mobil lebih banyak sekarang nantinya. Buat mereka kan dia tetap harus aktivitas. Sementara kalau jalanan tidak memungkinkan dia mencapai tujuannya, misalnya dia tidak bisa menggunakan kendaraan umum yang dia rasa nyaman, dia harus menggunakan mobil sendiri. Tapi Pak, beberapa pihak menilai pemerintah sepertinya tidak concern untuk mengembangkan sarana transportasi publik. Bagaimana Bapak melihatnya? Betul, jadi memang kita bisa melihat inti masalahnya ada di komunikasi interdep ya, misalnya antar bagian, antar dinas, antar departemen, itu kelihatannya tidak sinkron, sehingga masing-masing mencari solusi sendiri-sendiri. Jadi itulah yang membuat semua program itu sepertinya berjalan sendiri-sendiri, kadang-kadang bertabrakan, Bang. Saya rasa kita bisa melihat arus manusia di Jakarta. Ini kita tahu banyak pekerja yang tinggal di luar Jakarta. Kalau memang ada koordinasi, misalnya tersedianya kereta api dari luar Jakarta menuju ke Jakarta yang cukup baik dan cepat, ya intensitas maupun volume yang bisa dimanfaatkan atau memanfaatkan kendaraan ini bisa juga ditingkatkan, maka harus juga ada kendaraan atau bus-bus yang bisa menyalurkan dari stasiun-stasiun kereta api itu ke pusat-pusat kota. Itu kalau memang sudah ada, saya yakin yang penduduk di Jakarta sendiri sebetulnya kan tidak terlalu banyak yang menggunakan jalan. Sementara jalan itu memang sudah cukup padat di Jakarta ya, karena tempatnya juga sudah tidak ada untuk pengembangan. Jadi justru yang harus kita atur adalah penduduk yang tinggal di luar Jakarta, yang bekerja di Jakarta. Nah, ini yang mungkin harus diatur alurnya sehingga mereka tidak perlu membawa kendaraan ke dalam Jakarta dan mereka juga pulangnya juga tersedia kendaraan selama 24 hours misalnya. Lalu, kalau dilihat dari sisi industri seperti JNE yang menggunakan banyak kendaraan bermotor, apakah peraturan ini berpotensi memberi dampak negatif, Pak? Ya, kita sebetulnya juga sedang berjuang untuk mendapatkan dispensasi. Misalnya, karena kita menggerakkan barang-barang, kita bukan mobil pribadi, kita ada mobil angkutan yang juga merupakan nyawa dari perekonomian. Kalau memang untuk distribusi aja kita juga dilarang atau dibatasi, tentu itu membuat gangguan ya terhadap distribusi logistik dan sebagainya. Dan itu tentu juga mengganggu ekonomi. Bisa-bisa biaya jadi naik lagi nanti kan. Nah itu yang kita harapkan adanya pengertian dari pemerintah. Dengan adanya kebijakan baru, harus juga dipikirkan dampaknya. Demikian Direktur Eksekutif JNE, Johari Zain. Saya Wendy Lim.